السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله، puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita segala nikmat-nikmat-Nya, terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sihah wal afiyah, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, nikmat kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tentunya dengan nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari maghrib tadi katanya kita membaca daripada Yasin, Tahlil, kemudian kita barusan kita membaca Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa-apa yang kita baca Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dilupakan kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam Jumat ini adalah pembukaan kita insyaallah akan membaca daripada kitab Sinatun Najah. Tentunya dengan nikmat-nikmat kita menuju yang sekarang oleh ulama besar di zamannya, yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Khadrami, yang mana beliau adalah seorang ulama yang lahir di kota Hadramaut dan meninggal di Indonesia. Alhamdulillah, beliau kitab yang mana penuh dengan barokah, ulama-ulama kita memerintahkan kepada kita untuk paling tidak bagi seseorang yang ingin menuntut ilmu agama membaca kitab ini, karena ini kitab masya Allah sangat dasar. Kitab ini sangat dasar dan banyak para kaum muslimin wal muslimat melupakan daripada kitab ini. Kenapa? Karena kita lihat aja, ada sebagian orang yang baca kitab Safinatun Najah, ya kitabnya tipis banget, gak keren, ada kitab yang tebal dong, ya. Ya, ini kalau kita mau baca kitab yang tebal, kita baca kitab ini dulu. Ya, dinamain di kitab Safinatun Najah. Safinah adalah perahu, Najah itu selamat. Seolah-olah sahibu kitab ini mengajak kita untuk ya menaiki daripada perahunya beliau agar kita selamat, untuk selamat di dunia ya dan di akhirat. Selamat di dunia dan di akhirat. Di dalamnya ini akan dijelaskan oleh sahibu kitab dari awal mukaddimah. Mukaddimahnya nanti akan dijelaskan. Nanti akan dijelaskan awal daripada hukum iman, kemudian hukum Islam, dan akan dijabarkan daripada rukun Islam, yaitu dari salatnya, kemudian puasa, zakat, haji. Nggak dijelaskan jalan seperti ini, jalan syarah. Jabaran daripada ilmu kitab sebagai ulama menambahkan daripada babul haji. Subhanallah, ini ulama ya dilahirkan di kota Hadramaut dan kitabnya sampai ke Indonesia. Bahkan ulama Indonesia pun mensyarahkan daripada kitab ini, yaitu Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Banten. Syekh Muhammad Nawawi lahir di kota Banten, meninggalnya subhanallah di Mekah. Jadi ini pengarang kita, lahirnya di Hadramaut, meninggalnya di Indonesia. Awasnya juga sulit ya. Salim, kan sih bilang sekarang bukan manusia salim ya. Ya, Allah alam katanya di jilid-jilid. Dan Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami. Karena dia di Sumair. Kemudian Ma'asirul Hadim banyak sekali ulama-ulama kita berpesan untuk kita membaca ini kitab. Karena ini kitab Masya Allah penuh dengan barokah. Yang mana ulama-ulama terdahulu sebelum mereka membaca daripada kitab-kitab yang besar, mereka membaca kitab ini dulu. Dan lebih dahulu mereka membaca daripada kitab ini dulu. Karena kalau kita lihat, ya, nggak semuanya ikan yang ada di laut ada di sungai. Begitu juga nggak semuanya kitab penjelasan-penjelasan yang dijelaskan di dalam kitab-kitab yang besar, nggak semuanya itu dijelaskan. Terkadang ada di kitab-kitab yang kecil, di kitab-kitab yang besar ada lagi. Nah, sekarang kita mau belajar. Baru tumben belajar anak-anak kecilnya misalkan ya. Di sekolah langsung mana kuliah? Nyambung gak gitu ya? Begitu juga kita. Belum pernah kita maju, kita belum pernah baca kitab suci, tahu-tahu kita mau baca apa ya? Kita mau baca Riyadhus Shalihin. Kita misalkan mau membaca daripada Minhaj. Kita mau baca habis juga sedang yang kecil dulu, baru kita baca kitab yang lebih tinggi. Itu banyak pengajian-pengajian yang mana para guru-guru sudah membaca dari kitab yang kecil-kecil atau kitab yang tipis atau besar ya, kitab yang kecil itu dasar-dasar daripada ilmu fikih. Mereka mungkin sudah membaca daripada kitab-kitab besar dan sekarang mereka sudah membahas daripada kitab-kitab yang lebih luas daripada pembahasannya seperti yang disuja atau daripada kitab Fathul Mu'in atau Fathul Murid atau kitab yang lainnya. Itu mereka yang mengharapkan para guru-guru melihat daripada kadar orang-orang yang hadir di majelis-majelis mereka, apakah mereka mengetahui daripada majelis-majelisnya. Sekarang ini kita mengawali daripada majelis kita dengan apa, dengan kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan kita malam hari ini aja kita berkumpul, tapi malam-malam Jumat yang lainnya juga kita berkumpul. Dan kita niatkan dari sekarang, kita pasang niat. Tujuan kita hadir majelis ilmu apa? Kita diantaranya agar kita mengetahui daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Agar ibadah kita sesuai dengan apa yang diajarkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk beribadah sesuai dengan ibadah yang dijalankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya Rasulullah atau dengan hadis yang benar? Rasulullah SAW katakan dalam sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat daripada aku melaksanakan salat. Sekarang kita tahu dari mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat. Waktu Rasulullah takbiratul ihram, waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ruku, bagaimana rukunya? Apa bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala ruku, tatkala iktidal? Kemudian bagaimana daripada tasyahudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di salat qunut? Kemudian juga nanti akan dijelaskan oleh sahabat kita tentang tata caranya kita sembahyang. Dari rukun-rukunnya, kemudian syarat-syaratnya, kemudian perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ya banyak sekarang nih, ya anak-anak yang hadir di majlis ini. Nanti kita baca nih apa-apa yang membatalkan sholat. Ada sebagian anak sembahyang, ada meninggal sebentar. Itu bukan apa, bukan anak-anak yang hadir sering hadir majlis ilmu. Kalau yang hadir majlis ilmu, anak-anak tidak mau bercanda dalam sholatnya, karena yang berjuang itu dapat membatalkan daripada sholat. Nanti akan dijelaskan sebut kita. Ada beberapa cara membatalkan sholat. Nanti akan dijelaskan dengan tanggal lebar dan hari itu. Saya menjelaskan kepada kita. Sebelum kita membaca daripada kitab ini sedikit, Al-Fadir ingin membacakan di dalam salah satu kitab tentang fadilah daripada menuntut ilmu agama. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam firman-Nya berbunyi syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wal ulul ilmi daiman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala bersaksi sesungguhnya ya tiada Tuhan selainnya dan malaikat dan orang-orang yang berilmu. Di sini digariskan, digarisbawahi oleh ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dirinya syahidallah annahu sesungguhnya la ilaha illallah la ilaha illa huwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dirinya wasanna bi malaikatihi. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala yang kedua dengan malaikatnya. Wa malaikatu. Kemudian wasallanya bi ahlul ilm. Dan yang ketiga dengan ahlul ilm, orang-orang yang mengetahui daripada ilmu. Ini dikatakan ahlul ilm. Wa iman bil qis. Mereka tegak dalam menjalankan daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah wal azizul hakim. Jadi cukup dengan kemuliaan dan keagungan daripada orang-orang yang mengetahui ilmu agama. Itu dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menderetkan daripada Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya dan orang-orang yang mengetahui ilmu agama. Sekarang kita tanya pada diri kita, dari mana kita tahu ilmu kalau enggak kita tuntut? Kalau enggak kita cari, kalau enggak kita kaji daripada ilmu agama tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman dan mengangkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Di sebagian tafsir Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan yarfa'illahu al-ulama yaum al-qiyamah ala sa'iril mu'minin bi sab'ani darajah ma baina darajatan mafuratu khamsami'ah am. Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada derajatnya para ulama di hari kiamat daripada orang-orang berilmu bi sab'ani darajah, dengan 700 derajat. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, mereka beriman, tapi derajatnya beda dengan orang-orang yang mengetahui daripada ilmu agama. Di sini adalah al-ulama, adalah ulama. Berapa derajatnya? 700 derajat. Ma baina darajatain mafuratu khamsani'an. Derajat 700 derajat antara satu derajat dengan derajat yang lain. Nomor 1, 2, 3, 4, 1, 700 derajat itu diangkatnya orang-orang yang berilmu. Ulama. Antara satu dengan derajat yang satu lagi, itu masihlah perjalanan ditempuh, kalau berjalan bisa menempuh daripada perjalanan 500 tahun. Sampai mana tuh? Kita kalau jalan 500 tahun. Dari sini sampai mana kira-kira? Itu derajatnya 700 derajat antara satu derajat yang satu dengan yang lainnya, itu 700 tahun. Kalau kita pengen jadi ulama, enggak bisa dengan kita khayal aja. Atau kita mengatakan orang tua kita udah cukup dah orang berilmu, kita juga diwariskan sama kita. Enggak. Ilmu itu ya tidak diwariskan. Akan tapi ilmu itu dituntut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk menuntut ilmu agama, walaupun di kampung kita enggak ada daripada ilmu-ilmu agama, ya ada pengajian-pengajian, kita dituntut untuk mencarinya. Soalnya di kampung kita enggak ada. Adanya di mana? Ada di Depok. Wajib kita jalan ke Depok. Makanya kita alhamdulillah banget. Bahkan jangankan di Depok, di luar negeri sekalipun Rasulullah SAW bersabda, utlubul ilma walau bersin, bentuklah ilmu walaupun ke negeri yang jauh. Ini kita alhamdulillah di kampung kita banyak pengajian-pengajian, kita hadir. Dan jalannya kita menuju daripada tempat ini bukan mendapatkan ganjaran pahala sunnah, pahala yang wajib. Karena talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu. Fardu di sini bukan fardu kifayah, fardu ain. Bagi tiap perorangan wajib untuk menuntut ilmu agama. Artinya, misalkan kita enggak tahu atau kita ada yang masih belum menguasai dalam satu ilmu agama. Misalkan sholat. Coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Jangan lihat kanan kiri. Tahu enggak kita rukun wudu berapa? Kalau kita tahu, enggak usah pelajarin lagi rukun wudu yang lainnya. Tahu rukun wudu. Syarat-syaratnya wudu. Yang membatalkan wudu. Nanti dalam sholat, syurutus sholat. Ya. Kemudian rukun-rukun sholat ada berapa? Yang membatalkan sholat ada berapa? Kalau kita sudah tahu, ya, ini masalah ini nih, kalau kita sudah tahu, kita gak mau ngaji, gak apa-apa. Kita gak mau ngaji, gak mau hadir, majlis salim, gak apa-apa, kita main aja jalan. Tapi jangan, walaupun kita sudah tahu, walaupun kita sudah tahu, kita hadir, duduknya kita mendapatkan pahala ibadah. Jangankan duduk yang tujuannya mau nagih utang dapat pahala juga. Itu janjiannya, udah entah ketemu di majlisnya satu ibu dah. Ya, kita ketemu satu dah. Barangnya ada. Dimulangin barang tuh. Duduk di situ di majlis. Bahkan sering Habib Jindan, Habib Ahmad cerita ya, tentang ada di zamannya Al-Habib Saleh, ya, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Ada satu orang rentenir. Yang mana orang rentenir itu mau nagih utang. Dicari-cari nih ke rumah orangnya yang ngutangin, kagak dapat. Gak ketemu, jalan keluar orangnya. Gak tahu ini nih orang ngumpet. Ngumpetnya di mana? Di majlisnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Kan gak mungkin ya rentenir mau ngaji. Gak mungkin. Dia tujuan ke situ apa? Yang satu tujuannya mau ngumpet, yang satu tujuannya mau nagih. Kagak ada tujuan yang hadir majlis ilmu. Kita lihat fadilahnya. Gimana orang-orang yang mau nuntut benar-benar dibawa pulpen, dibawa buku, ditulis, ya. Ini tujuannya yang satu ngumpet, yang satu nagi. Subhanallah, enggak lama kemudian ada muridnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, waktu dia ngaji kagak ada. Ditanya Anda Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, kala dia datang lalu dengan Hasan, itu kemana kemarin? Ya Allah, Bib, Allah, Bib. Aneh, Bib, kemarin nyolatin tetangganya meninggal. Tapi Bib, subhanallah, Bib, aneh heran banget ya. Dengadun dengan Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Aneh, bingung banget, itu orang. Yang mana dia itu orang yang suka minjemin barang atau ngutangin orang dengan mengharapkan kelebihan. Karena adalah riba. Ini adalah riba. Jadi kita gak boleh kalau kita minjem barang. Ya. Kita minjem barang. Misalkan itu barang kita pinjam seharga 1 juta. Atau kita minjem duit 1 juta. Di transaksinya itu dikatakan inti minjem 1 juta mau bayar misalkan 1 bulan, nanti 1 bulan itu lebihin 100 ribu aja, enggak usah banyak-banyak. Atau lebihinnya jangan 100 ribu dah. Lebihinnya misalkan 20 ribu aja. Ya, 1 juta minjem lebihinnya 20 ribu, wah dikit anteng dah, gampang, ini minjem duit. Lebihin berapa? Itu riba. semua pinjaman yang mengambil daripada kulegar pinjaman nas'an Al-Mughrib bahwa riba Al-Kamagara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala pinjaman yang mengambil daripada keuntungan itu adalah riba. Allah Subhanahu Wa Ta'ala melaknat daripada orang-orang yang makan harta riba. La'anallahu akil riba. Allah Subhanahu Wa Ta'ala melaknat orang yang makan riba. Orang-orang yang mewakili, yang mewakilkan daripada transaksi riba, bahkan orang-orang yang menyaksikan, wasyahiduhu, dan orang-orang yang menyaksikannya itu dilaknat juga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah, nih orang yang kena laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, tatkala disolatin daripada tatkala dilihat wajahnya penuh dengan sinarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penuh dengan maaf, penuh dengan cahayanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mukanya bercahaya. Ini murid kagum dengan orang tersebut yang mana muamalatnya selalu dia memakan daripada riba, masukkan rentenir, ma'ruf, kemudian dinadu Halif Hasan bin Shalal Bahar. Halif Hasan bin Shalal Bahar, dia mengatakan, kamu jangan heran. Itu orang, ane sudah tahu waktu dia hadir ke majlis. Waktu itu orang hadir di majlisnya Halif Hasan bin Shalal Bahar, Halif Hasan bin Shalal Bahar melihat pintu langit terbuka, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan rahmat ke majlis tersebut, dan semuanya yang hadir di situ kena daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan termasuk daripada orang yang tukang rentenir. Siang nagi, ame yang dikaji, ame yang kabur tuh ngumpet, dapat semuanya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan berarti Al-Fatih tidak menyamakan majlis kita dengan majlis Hasan Muhammad Hasan bin Shalal Bahar. Beliau, maafkan Allah, seorang ulama besar di zamannya. Tapi yang memberikan itu tetap dari dulu sampai sekarang masih ada. Ya, rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan habis ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya ya, duduknya kita di majlis ini enggak ada sia-sianya. Walaupun kita duduk ya di sini, kita taruh rekaman, kita tidur, dapat juga itu ganjaran pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya tidak ada ruginya kita menghadiri daripada majlis ilmu agama. Kemudian sedikit dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Habbad, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu asasnya daripada semua keburukan. Wa man sya'u kulla darar. Dan kejahilan itu menimbulkan segala keburukan. Wa huwa wa ahluhu dakhiluna fi umumi qawlihi ta'ala, fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah. Orang-orang yang jahil itu dia mencakup daripada umum hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, yang mengatakan dalam hadisnya, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dunia ini dilaknat oleh Allah, terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali zikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Kecuali apa? Kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, lisannya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aliman, dan orang-orang yang berilmu, wa muta'alliman, dan orang-orang yang senantiasa menuntut daripada ilmu. Mudah-mudahan kita dimasukkan daripada orang-orang yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hadir di majelis ilmu, enggak dapat daripada laknat. Kalau kita di rumah, kita nonton TV, kita main-main sono kemari, termasuk daripada orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang alim, ini tidak mendapatkan daripada laknat. Dunia mal'un. Mal'unah, dunia terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan, la adwa a'da minal jahil, wal mar'u aduhun ma jahil. Enggak ada musuh yang paling bahaya bagi kita, bagi seseorang, adalah kebodohan. Musuh yang paling bahaya adalah adalah kebodohan. Dan musuh seseorang adalah apa-apa yang dia tidak tahu. Itu musuh kita. Kita harus, ya, kita harus bertanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya tuh. Pertanyaan, ya, kita wajib perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fas'alu, tanyalah ahlu dzikir, orang-orang yang mengerti, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mau, kita kalian tidak tahu. Jangan kita enggak tahu, kita malu ngaji, SMS aja dah, ah, sebut ya, kurang ajar tuh anak. Kita ngaji sama guru, datang ke majelis, nanya di situ kalau kita enggak tahu. Itu pertanyaan, ya, diwajibkan kita untuk bertanya kepada orang-orang yang mengerti, yaitu para ulama. Kemudian disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa man salaka tarzan ya kami fi ilman salakallahu bihi tarzan ila jannah. Siapa-siapa yang berjalan, menempuh perjalanan, mau ngapain dia? Mau mencari daripada ilmu agama, satu ilmu, ilman, satu ilmu, berjalan mencari daripada satu ilmu, salakallahu bihi tarzan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan orang tersebut sejalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, sahalallah Subhanahu wa taala memudahkan padanya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan dari hadis tersebut, wa innal malaika la tadau ajriha sahali talibin talibul ilmi udan bima yasna. Dan sesungguhnya malaikat senantiasa membentangkan daripada sayapnya, yaitu rahmatnya. Membentangkan daripada sayap-sayap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di talabul ilm, untuk orang-orang yang menuntut daripada ilmu agama, ridha bima yasna. Karena ridha apa-apa yang mereka lakukan, yaitu menuntut daripada ilmu agama. Wa innal alim, dan sesungguhnya orang yang mengetahui, orang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-itani min al-ma. Sesungguhnya orang alim itu mendapatkan daripada istighfar, pengampunan, ya, diistighfarkan, dimintain ampun oleh penduduk langit, wa man fil ardi, dan penduduk bumi, hatta al-itani fil ma, bahkan sampai-sampai binatang yang ada di lautan mintain ampun dari Allah Subhanahu wa taala atas orang alim, orang yang mengetahui daripada ilmu agama. Keren enggak tuh orang tuh? Ya. Penduduk langit, tujuh lapis langit, sama orang yang ada di bumi, daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa, baik tumbuhan atau binatang, bahkan yang ada di lautan, mintain ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada siapa? Pada orang, pada alim, orang yang mengetahui tadi. Wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Ahli ilmu dengan ahli ibadah, keutamaannya seperti apa? Seperti bulan, ya, dibandingkan daripada planet-planet yang lainnya. Terangnya gimana tuh? Ya, bulan. Kemudian ma'asyiral hadirin, di sini hadis ini ditafsirkan oleh al-hadis Tujuh bin Umar Al-Habsi, guru daripada Fahdusun Tudurar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, salah satu guru beliau bernama Al-Habib Idrus. Beliau mengatakan di dalam perkataan beliau, di dalam kitab beliau Naharul Maurid, bahwa ayu syai'in minal intifa'il hasil lisitan minal alim hatta staghfarat lahu. Beliau pernah ditanya oleh salah seorang muridnya. Pertanyaannya, kok bisa katanya seorang ulama, seorang alim bisa mendapatkan daripada manfaat yang diberikan, yaitu beristighfarnya para makhluk-makhluk yang ada di lautan. Orang alim bisa mendapatkan istighfar dari orang yang dari makhluk yang ada di lautan. Dijawab oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsi dengan hadis yang tadi tuh, ya. Kenapa juga bisa begitu? Dijawab, innal alim idza amila bi ilmi. Seorang ulama apabila dia mengamalkan ilmunya. Kita kalau kita mengetahui daripada satu ilmu, kemudian kita mengamalkan. Itu sebagian ulama menafsirkan orang yang mengetahui itu namanya alim. Dia mengetahui satu ilmu itu dikatakan alim. Kemudian dikatakan di sini innal alim, sesungguhnya orang yang alim idza amila bi ilmi, kalau dia mengamalkan dengan ilmunya. Kita tahu, oh, sunnah-sunnah salat seperti ini kita amali. Sesungguhnya orang yang alim mengetahui daripada ilmu agama, kemudian dia mengamalkan, wa 'allaman nas al-ilma, kemudian diajarin orang-orang. Dia tahu, diamalkan, diajarin orang. Wa amarahum bil khair wa tamaru. Wa nahahum 'anil sharri wa zajaru. Kemudian dia ajarin orang-orang dengan kebaikan, orang-orang ikutin tuh kebaikannya. Oh, ini sunnah, ini kita pakai sunnah ini, ya. Kita kerjain ibadah dengan sebaik-baiknya. Oh, ini diharamkan, tinggalin. Oh, ini diwajibkan, kita harus kerjain. Ini disunnahkan, jangan kita tinggal. Ini dimakruhkan, perbuatan yang benci, kita tinggalin. Wa amaruhum bil khair wa tamaru. Wa nahahum 'anil syarri wa zajaru. Ini perbuatan yang diharamkan, kita tinggalin. Radiyallahu 'anil ibad. Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan pada hamba-hambanya, untuk hamba-hambanya. Wa anzala rahmah bi barakati ta'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dengan berkahnya ketaatan para orang-orang yang diajarkan dengan oleh orang-orang yang mengerti. Wal ghaib yantasi bihi kullu shay'in minal hayawan hatta samak fil bahr. Dan hujan, ya, ini hujan rahmat. Di sini kan di kita ada hujan bala. Maksudnya hujan yang menimbulkan daripada musibah banyak. Al-ghaib katanya, kata ulama, al-ghaib itu layakun ilar rahmah. Ghaib itu tidak terjadi kecuali rahmat. Wal-ghaib dan hujan rahmat ini yang tasi ubihi kulisnya, memberikan daripada manfaat segala sesuatu minal hayawan hatta samak fil bahar, sampai-sampai ya ikan yang ada di laut, padahal di dalamnya kan air semuanya. Itu hujan membawa daripada manfaat dengan berkat orang yang berilmu mengajarkan daripada orang-orang yang tidak berilmu, kemudian dipakai ilmu tersebut dan diamalkan, turunlah daripada rahmat. Semua rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebagian seluruh alam, walaupun ya sampai-sampai ikan yang ada di lautan kebagian juga itu. Wa hadza min barakatil ilm wa da'wah alim ilaihi. Ini semuanya berkah ilmu dan dakwahnya orang-orang yang mengetahui pada manusia-manusia semua yang tidak tahu menjadi tahu. Wa kadzalikal alim ya'muru bil ihsan ilal hayawan. Nah, jadi ya disitulah para makhluk Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar si orang alim itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau kita lihat, kalau seluruh makhluk di dunia, di langit dan di bumi, bahkan di lautan itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar si alim diampuni dosa-dosanya itu, otomatis ya, bisa-bisa dia seolah-olah enggak punya dosa sama sekali. Kalau misalkan orang-orang yang enggak mempunyai dosa beristighfar, ini tanda adalah dinaikkan atau diangkat daripada derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini ya mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan daripada dosa-dosa kita, tidak keluar kita dari majlis ta'lim ini kecuali segala hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nanti ya kita malam Jumat atau gimana nih? Setiap malam Jumat terus saya membaca kitab Safinatun Najah. Ini kita aja masya Allah udah dipotong, udah dibeliin semuanya sama Ustaz Yudi ya. Kalau bisa yang hadir semuanya anak-anak ya, kalau bisa bawa buku ya, bawa pulpen, dicatat nanti ya, nanti dicatat apa ada yang nggak paham ditanya, nanti kita kasih waktu untuk tanya jawab nanti ya. Insyaallah pada minggu depan kita sehat walafiat. Kita niat dari sekarang kita mau hadir tiap malam minggu, bukan malam ini aja. Emang penyakitnya majelis taklim biasanya begitu deh tuh, ntar ada yang belum pulang kerja ya, ntar udah kelamaan dia pulangnya malam, pas ada waktunya ada waktu kesempatan hadir, hadir, jangan pakai malu. Karena kita mau hadir majlis, udah kelamaan gak datang malu, gak usah pakai malu. Ya kita niat dari sekarang, kita pasang niat, tekad dari sekarang kita niat, kita mau hadir tiap malam Jumat. Kalau kita ada waktu malam Jumat, malam Jumat kita hadir, kita sempetin. Kalau kita gak ada malam Jumat, malam lain ada Ustaz ya. Tiap malam ada, Allah, tiap malam ada. Ya wabil khusus yang dibacain daripada ilmu-ilmu agama di situ kita hadir. Ya walaupun gak ada ilmu agama, ada zikir tadi kan udah dibahas juga, lagi disikir. Ya kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahas apa sedikit ini bisa kita hadir. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jama'ana hadha bil marhum wa tafarrajana dari tafarraj ta'zima wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shajiyan wa la mahruma wa la matruda. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta ولا هم إلا فرجته ولا دونا إلا جديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.